Para utusan Paus Ululikur. Sesampune tiang sarang sami pada rahayu rauh ring pesisi, irika wau tiang uning, mungweng pulone punika mewaste Malta. Jadmane ring pulone punika, sami pada becek pisan manahnyane ring tiang sarang sami. Duk punika, rare sabah tur dingin pisan, punika awinan, jadmane irika raris ngenihang geni, tur ngajak tiang sarang sami ngidu irika. Dane Paulus raris menuhang carang-carang taru, turi kalau carang-carang taru ne punika pulang dane ring genine, kebatak antuk panas genine punika, jag wenten ulo medal saking genine, tur nyotot tangan dane Paulus, kantos nganceng ring tangan dane ne. Jadmane ring pulone punika ngantenang ulo punika nganceng ring tangan dane Paulus, ipun raris pada mebaos ring timpalnya ne sapuniki. Anake ne sinah ia tukang ngematian jelema. Ia diapin ia luput uli bayane dipasihe. Nanging dewi kadilane, tuseng lukrain ia nu hidup. Nanging dane Paulus raris ngetepesang ulane punika ke genine. Semaleha dane tan pisan metahanan. Anake punika mitalnang, dane Paulus jaga besah wiyaden jagi bah tur sedo permangkin. Nanging sesampune ipun suwe nyantosang, tur ipun tan ngantenang painikan-painikan sane tawah ni benin ragan dane Paulus, iri keraris mebalik penyenguh ipune tur mebaos sapuniki. Anake ne dewa. Tan doh saking iri ke, wenten tanah tegal druen sang gubernur Publius, sane merentah pulone punike. Dane punika ledang nampi tiang sarang sami saha becik, tur iri ke tiang sarang sami dados tamyun danene tigang rahine suenipun. Dok punika, ajen dane Publius sedekan sungkan panas miwah mejen merem ring pemeremane. Dane Paulus raris ngeranjing ke pemereman sang sungkan. Dane tumuli ngastawa miwah ngusut prabun sang sungkan, tur permangkin sang sungkan kena. Sesampune punike, sewatak anake sakit sane lianan, sane wenten ring pulone punike, sami rauh tur kesegerang. Jadmane ring pulone punike, muehin tiang megenepan, tur rikale tiang jaga melayar, ipun maktang tiang ke kapale, seluiring sane perluang tiang sejroning pemargi. Sesampune meletan tigang sasih, tiang raris melayar saking irike numpang kapal saking Alexandria, sane mewaste dewo kembar. Kapale iwau melabuh ring pulone punike kantos lintang masan dingine. Tiang raris rauh ring kota Sirakusa, tur mesandekan irike tigang rahine suwenipun. Saking irike tiang lanturang melayar, tur rauh ring kota Regium. Benjangne angine mampoh rauh saking kelot, tur sejroning kalih raine tiang raris rauh ring kota Putioli. Irike tiang kepangih ring mekudang-kudang semeton sane sampun percaya ring ide yang Yesus, tur wenten pengedih nyani mangno tiang mesandekan irike pitung rahine suwenipun. Wus punike tiang raris memargi ke kota Roma. Para semeton pesamuane ring kota Roma sampun miragi ring painikan tiangi. Punika awinane para semetone irike mapagin tiang rauh ring pasar Apius, miwah pesangrahan tiga. Rikala dane Paulus nyingak para semetone punika, dane raris ngaturang panyuksmo ring ide sang yang widiwase, tur kelintang purno pekayunan danene. Rikala tiang rauh ring kota Roma, dane Paulus kelugre ngereroh dunungan ngerage, kesarengin antuk prejurit adiri sane nyago dane. Sesampune meletan tigang rahine, dane Paulus raris marumang para pemimpin anak Yahudine sane wenten irike. Sesampune sami pada rauh, dane Paulus raris matur ring dane sapuniki. Inggih para semeton, ya diastun tiang tan wenten ngardi paindikan sane iwang marep ring bangsan iragane, wiadin marep ring adat istiadat, sane sampun tampi irage saking leluhur iragane, nanging tiang sampun kejuk ring kota Yerusalem tur keserahang ring anak Romani. Anak Romani raris netes tiang, tur memanah jaga mebasang tiang, santukan tan wenten keniang ipun kiwangan, sane ngawinang tiang patut ngemasin padem. Nanging, rikale anak Yahudine nulak indike punike, tiang tan nyidayang mekelit. Punika awinan tiang nunas tetepasan ide sang nate ratu, ia diastun tiang tan mederbe wicara marep ring bangsan tiangi. Punika awinanipun tiang mepinunas, mangde meresi dayang metemu tur mebebaosan ring para semeton, santukan tiang meante puniki melantaran ide, sane keajap-ajap antuk bangsa Israele. Para penglingsire punika, raris mebaos ring dane sapuniki. Tiang tan wenten rima surat saking Yudea ngeniang indik semetone. Talar tan wenten semeton sane rauh makte kabar saking Irike. Wiaden sane maosang sane tan patut marep ring semeton. Nanging tiang meled uning ring daging pekayunan semetone. Santukan tiang miragi, mungueng ring dije-dije anake, sami pada tungkas marep ring agem-ageman sane agem semeton punike. Dane raris mastiang setungiling rahine, buat pacang metemu malih ring dane Paulus. Ring rahinane punike, raris sarang akeh pisan dane rauh ring dunungan dane Paulus. Saking semeng kantos wengi, dane Paulus nerangang tur ngaturang ring dane, ordi rahayu inek dados kaulan ide sang yang widiwase. Dane Paulus ngusahayang, mangda dane sarang sami pada percaya ring ide yang Yesus, melantaran dane ngetus daging cakepan Torat Nabi Musane, miwah cakepan para nabini. Melantaran baos dane ne punike, raris wenten mekudang-kudang anak saking pantaran anake punike, sane percaya ring ide yang Yesus, nanging wenten taler sane nenten. Pertemuane punike raris buyar, tur tan wenten peraraman ring pantaran nyane. Nanging dane Paulus raris mebaos sapuniki, medaging pisan sabdan ide sang yang roh suci, melantaran dane Nabi Yesaya, sane ketiba ring para leluhur iragane kadi asapuniki. Kemoja orahang teken bangsane ne kene, kita lakar ningeh muah medingehang, nanging tusing resep. Kita lakar ngiwasin muah medasin, nanging tusing nepukin. Sewireh pepineh bangsane ne subo katos cara batu, kuping nyane subo tebel, tur matan nyane subo ngidem, apange de ia nepukin aji matane, muah ningeh aji kuping ne, muah ngeresep aji pepineh ne, laut ia mebalik mebakti teken ulun, tur ia segerang ulun. Dane Paulus raris muputang baos danene sapuniki. Duaning punike semeton patut uning, mungguing orti rahayun ide sang yang widiwase, indik kerahayuane, sampun kerauhang ring bangsa-bangsane sane boyo Yahudi, tur bangsa-bangsane punike jaga miragian. Sesampune dane Paulus mebaos kadi asa punike, para anak Yahudi ne raris pada mekaon saking Irike, tur mesok sagring pantaran nyane niri. Kalih tahun suenipun dane Paulus medunungan ring umah sane kesewo antuk dane ngerago. Irike dane setatu nampi sewatek anake sane rauh nelokin dane. Dane wanen tur bebas pisan midarta yang inik dados kaulan ide sang yang widiwase, miwah ngurukang inik ide yang Yesus Kristus.